بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali pada kajian kita di Ahad pagi ini akan melanjutkan pembahasan seputar syarat-syarat dijatuhkannya hukum kafir kepada al-mu'ayyan. Syarat-syarat dijatuhkannya hukum kafir kepada seseorang. Dan telah kita sebutkan bahwa penjelasan ulama dalam menetapkan syarat-syarat dijatuhkannya hukum kafir kepada seseorang akibat syirik akbar, akibat kekufuran, ini bukan dalam rangka untuk seseorang menggampang-gampangkan perkara takfir, terlalu mudah dalam mengkafirkan orang, justru sebaliknya, yaitu agar perkara takfir ini mundabit, agar perkara takfir ini yang ada di dalam Islam penerapannya itu sesuai dengan tuntunan. Karena kita telah mengetahui besarnya mafsadat, besarnya kerusakan yang ditimbulkan dari takfir yang asal-asalan. Nah, ini tentunya kita mengetahui bagaimana terjadinya kekacauan diakibatkan paham takfir, paham terlalu gampang mengkafirkan orang. Dan tidaklah terjadinya peledakan dan aksi terorisme itu disebabkan, melainkan disebabkan oleh karena akidah takfir yang serampangan. Maka oleh karena itu para ulama kita, mereka menjelaskan tentang kuyut, tentang syarat-syarat ini, tentang kaidah-kaidah dalam penerapannya, yaitu dalam rangka agar dalam pelaksanaannya kaum muslimin terikat dengan syarat-syaratnya. Ya, mungkin antum juga pernah dengar bagaimana pernah ada pembantu rumah tangga yang belum lama kerja, kemudian dia merampok harta majikannya. Kemudian selidik punya selidik, ternyata dia adalah kelompok orang-orang apa? Orang-orang MUI. Orang-orang NII yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin. Penyakitnya dalam perkara takfir. Mungkin antum juga pernah dengar tentang orang-orang yang kalau kita sholat di masjidnya, kemudian kita keluar, kemudian tempat sholat kita diapain? Dipel. Eh? Kenapa? Karena kita dianggap najis. Apa alasannya? Karena Al-Quran bilang orang kafir itu najis, berarti kita dikafirkan. Ya, sehingga mereka mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Ini orang-orang LDII. Ya, orang-orang Islam Jamaah. Jadi ada pemahaman takfir itu, baik dalam porsi kelompok atau perorangan. Akan tapi perlu kita ingat, ketika kita membantah paham takfir juga jangan sampai kita kebablasan. Seperti apa kebablasannya? Seolah-olah Allah tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Seolah-olah Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan kafirnya orang-orang musyrikin, kafirnya orang-orang Yahud, kafirnya orang-orang Nasara, kafirnya pelaku syirik akbar. Jadi ada takfir, kan, tapi harus sesuai syaratnya, sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama kita rahimahumullah. Dan al-jahl, kejahilan dalam perkara ini, ya, ini bisa menjadi mafsadat, bisa menjadi kerusakan, dan bisa mengundang bencana. Ya, kita lihat bagaimana anak-anak muda yang direkrut untuk menjadi pengantin, kemudian mereka mau setelah dicekoki, hingga akhirnya mereka menjadi apa? Menjadi suicide bomber. Ya, menjadi pelaku bom bunuh diri, sehingga terjadi peledakan di Marriott, ya, terjadi peledakan di Bali, ya, bom Bali 1, bom Bali 2. Itu diakibatkan oleh karena apa? Karena jahil dalam perkara akidah, karena awam dalam perkara akidah, dicekoki. Oh iya ya, pemerintah kita kafir ya, berarti boleh kita ngebom, boleh kita sembarangan membunuh, biarin aja mereka kaum muslim ikut terbunuh, kan mereka juga orang kafir, katanya. Benar ini. Dan ini terjadi, ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi gak boleh kita jahil dalam perkara akidah, begitu juga dalam perkara yang fitnahnya merebak seperti sekarang ini. Jangan kita sekarang ini gak ada kejadian adem ayem, kemudian ketika ada kejadian baru semua ngomong tentang takfir, gitu kan? Ada peledakan bom, baru semuanya rame bicara. Biasanya seperti itu, tapi ya, pendidikan tentang akidah ini harusnya menjadi perkara yang sifatnya kontinu, terus menerus, ya, sehingga kaum muslimin teredukasi tanpa henti, ya, karena pembahasan akidah itu bukan suatu hal yang sifatnya insidental. Nah, pada pelajaran yang lalu kita telah simpulkan bahwa dalam menetapkan hukum kafir kepada pelaku syirik besar itu ada dua perkara yang harus terpenuhi. Yang pertama apa? Tawafur syuruq, terpenuhinya syarat-syarat. Dan yang kedua, intifa'ul mawani', tidak terdapatnya penghalang. Yang pertama apa? Tawafur syurut, terpenuhinya syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, tidak terdapat padanya penghalang. Apa ini maksud penghalang? Yaitu hal-hal yang menghalangi seseorang dijatuhi hukum kafir. Di sana ada beberapa poin. Dan kita sudah bahas berkenaan dengan tawafur syurut. Ya, berkenaan dengan perkara yang pertama, harus terpenuhinya syarat-syarat. Kita ulangi sedikit di sini. Yang pertama apa? Harus mukallaf. Ya, mukallaf itu apa? Orang yang muslim, aqil, baligh. Poin yang kedua, telah sampai kepadanya hujjah. Ya, telah tegak kepadanya al-hujjah. Ya, maksudnya telah sampai kepadanya keterangan, telah sampai kepadanya penjelasan. Ya, karena orang jahil la yukaffar, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, tidak ada hukum atasnya. Ya, memang harus tegak hujjah dulu kepadanya, harus sudah sampai dulu keterangan buat dia. Kemudian dia membangkang dan tetap melakukan syirik akbar, masih tetap minta-minta kepada kuburan, minta-minta kepada makam, sujud kepada selain Allah Azza wa Jal, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal, dalam kondisi dia telah tahu bahwa itu dilarang dalam agama. Ya, dalam kondisi dia tahu itu dilarang. Dan ada khilaf di kalangan ulama, ya, apakah tahunya ini itu harus tahu bahwa perkara itu mengkafirkan, atau cukup dia tahu bahwa perkara itu haram? Ini kan beda ya permasalahan. Misalnya ada orang melakukan syirik akbar, sujud kepada kuburan Mbah Priok misalnya. Ini mukafir atau bukan mukafir? Membatalkan atau bukan membatalkan Islam? Ini membatalkan Islam. Ya. Kalau mungkin ada enggak dia bilang saya enggak tahu, Ustaz? Mungkin. Mungkin aja dia bilang saya tidak tahu. Ya. Dan tapi ikhlas yang dimuliakan Allah, ya. Sebagian orang tahu, ya. Tapi dia tidak tahu kalau itu mengkafirkan. Tahu bahwa ini dilarang dalam agama, tapi tidak tahu bahwa ini mengkafirkan. Bisa dipahami ini? Dia tahu ini gak boleh dalam agama, tapi dia lakukan. Saya gak tahu Ustaz. Tapi maksudnya dia gak tahu kalau itu dilakukan menjadikan orangnya kafir. Maka pertanyaannya di sini, apakah taunya di sini itu harus berupa tahu bahwa itu mengkafirkan atau cukup tahu bahwa itu haram? Ada khilaf di kalangan ulama. Tapi yang benar dan yang kuat dalam masalah ini, cukup seseorang itu tahu bahwa ini haram, bahwa ini dalam agama, dan bukan syarat dia harus tahu bahwa ini mengkafirkan. Kalau tetap dia lakukan, ya tetap kepada hukum kafir. Ini ada pembahasan seperti ini di kalangan ulama kita rahimahullah. Ya. Apalagi kalau kita tengok kepada perkara yang saya sebutkan dan saya contohkan tadi. Ya, seperti misalnya sujud kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, ini termasuk dari perkara-perkara besar. Ya, seperti yang kemarin sudah kita bukil perkataan ulama tentangnya, ya, bahwa perkara-perkara besar seperti ini, ya, tidak ada uzur, ya, pada diri seseorang, ya, untuk dia katakan bahwa saya tidak tahu. Untuk dia katakan bahwa saya tidak mengetahuinya, yaitu dalam kondisi seperti yang pernah saya sebutkan, ya, ya, di mana mungkin bagi seorang untuk mengetahui informasi tentang agama Allah Azza wa Jal. Tapi bagi al-muhim, yang ingin kita ya singgung di sini itu pada poin yang kedua, yang menjadi syarat jatuhnya hukum kafir kepada al-mu'ayyan, kepada person tertentu, itu harus sampai kepadanya apa? Hujjah itu. Ya, tentunya pendetailan tentang masalah ini ada banyak dan kita gak akan bahas di sini. Nah, insyaallah sedikit demi sedikit kita akan singgung pada ya kandungan dari kitab yang akan kita baca. Kemudian syarat yang ketiga yang sudah kita bahas juga, an yakuna al-mu'ayyan qad thabata minul qaul aw al-amal al-mukaffir. Bahwa benar bahwa orang yang kita jatuhi kepadanya kafir itu, bahwa benar dialah si pelakunya. Benar bahwa dialah si pelakunya. Dan benar bahwa amalan yang dia lakukan itu benar membatalkan. Benar membatalkan. Yes. Membatalkan Islam. Ya. Tapi kalau misalnya amalan yang dia lakukan itu tidak membatalkan Islam, ya gak boleh kita kafirkan. Kita tetap kita terapkan kepadanya hukum sesuai masalah. Contoh seperti misalnya, ya, seseorang yang meninggalkan sholat karena malas. Ala khilaf, meskipun dalam masalahnya ada khilaf di kalangan ulama. Ya, jumhur mengatakan orang itu fasik, tidak batal Islamnya. Maka kita jatuhkan kepadanya hukum bahwa dialah pelaku ya, kefasikan. Atau seperti misalnya as-sariqah, mencuri. Ini juga perbuatan yang haram, buat kita jatuhkan kepadanya hukum bahwa dia melakukan perkara yang haram. Jadi dijatuhkan kepadanya hukum sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya. Ini syarat yang ketiga, an yakuna al-mu'ayyanu qad thabata minul qaul aw al-amal al-mukaffir. Benar bahwa orang itu adalah pelaku syirik akbar. Dan benar pula bahwa amalan yang dia perbuat itu merupakan syirik akbar. Jadi anda melihat dua hal di sini. Yang pertama apa? Informasi. Benar enggak yang melakukan si fulan? Jangan yang melakukan Ahmad ya antum kafirkan Ali. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang antum harus lihat apa? Jenis perbuatannya. Ya. Jangan perbuatan itu sebenarnya haram saja, kemudian antum anggap itu sebagai apa? kekufuran. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ya. Dalam perkara apa? Berhukum dengan selain hukum Allah. Orang-orang Khawarij, mereka menuduh pemerintah kafir disebabkan karena apa? Mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Padahal pembahasan dalam perkara berhukum dengan selain hukum Allah itu bukan kekafiran. Kecuali pada kondisi-kondisi seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Ada kondisi-kondisi di mana itu adalah kekafiran, tapi hukum global dia bukan masuk ke dalam kategori kekafiran. Berhukum dengan selain hukum Allah. Jelas ya? Nah, ini dibahas pada pendetailan dalam masalah ini insyaallah. Nah, kita bahas pada pertemuan kita di pagi yang singkat ini adalah hal yang berkaitan dengan intifaul mawani. Yaitu perkara yang kedua. Apa itu? Ya, tidak terdapatnya penghalang. Ketahuilah ya ikhwah, bahwa di sana ada penghalang-penghalang yang mungkin menghalangi kita jatuhkan hukum kafir kepada seorang pelaku syirik akbar. Ya. Orang pergi ke kuburan, misalnya dia minta-minta kepada si penghuni kubur. Atau dia menaruh jimat di rumahnya dan dia meyakini bahwa jimat ini bisa memberi manfaat dengan sendirinya dan menolak mudarat dengan sendirinya. Ini kalau udah kayak begini bentuknya jimat bukan syirik asghar tapi syirik akbar. Ya. Dia meyakini bahwa jimat itu yanfa' wa yadur dengan sendirinya, bisa memberi manfaat dengan sendirinya, bisa menolak mudarat dengan sendirinya. Tanpa andil Allah azza wa jalla sama sekali ini pembatal Islam. Jelas? Atau dia mencaci Allah, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau menuduh sahabat Rasulullah, mayoritasnya mereka orang-orang fasik. Ini kekufuran. Menuduh Aisyah berzina, ini kekufuran. Ya, menuduh Aisyah berzina sama saja menuduh Rasulullah beristrikan seorang penzina. Ya kan? Menuduh Al-Qur'an tidak lengkap. Seperti yang diperbuat oleh orang-orang Syiah. Menuduh Jibril khianat, seharusnya menurunkan wahyu kepada Ali, tapi salah alamat diturunkan wahyu kepada Muhammad. Ini kekufuran. Ini akidah orang Syiah. Jelas? Ya. Tapi orang yang melakukan kekufuran-kekufuran ini, ikhwah, terkadang gak bisa kita jatuhi kepadanya hukum kafir kepada muayyan. Ya. Kepada person itu. Ya, kita sudah lewat pembahasannya. Bahwa ada hukum mutlak, hukum global, ada hukum apa? Hukum muayyan. Mungkin kita katakan orang yang menuduh Aisyah berzina kafir. Tapi ketika kita lihat, oh si fulan menuduh Aisyah berzina. Secara hukum global dia kafir. Tapi berkenaan dengan si fulan mungkin ada hal yang menghalanginya. Sehingga tidak bisa kita terapkan hukum kafir kepadanya. Tidak bisa kita cap bahwa dia kafir. Jelas? Nah itu yang dimaksud dengan ya intifaul mawani' ini. Jadi tawaful syurut wa intifaul mawani' terpenuhinya syarat dan ya tidak terdapat padanya penghalang dalam menerapkan hukum kafir, ini bingkainya itu berkenaan dengan hukum kepada muayyan. Hukum kepada apa? Kepada person, kepada orang dengan tunjuk hidung. Jelas ya? Nah, yang pertama, ya penghalang yang pertama, alla yakuna almuayyanu jahilan. Ini sudah kita bahas. Bahwa pelaku syirik akbar tadi, pelaku kekufuran tadi, ya, itu bukan orang jahil. Artinya dia tahu. Bukan orang jahil berarti dia berilmu, ustaz. Iya, tapi bukan syarat berilmu di sini dia itu harus jadi ustaz. Gitu loh. Bukan syarat yang disebut berilmu ini dia harus lulusan Al-Azhar Kairo gitu loh. Baru dibilang berilmu. Atau berilmu sepertinya Abu Bakar. Seperti berilmunya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak. Bukan syarat yang dimaksud dia harus tahu di sini seperti itu, tapi tahu pada qadiyah itu, tahu pada ya porsi masalah itu. Jelas? Ya, ini yang ya penghalang yang pertama. Nah, kemarin telah kita sebutkan hal yang berkaitan dengan ya macam-macam bentuk kejahilan. Bahwa orang jahil terhadap agama Allah itu enggak sama. Mereka tidak dalam satu derajat. Mereka tidak dalam satu tabaqah, tidak satu tingkat, tapi berbeda-beda. Ada yang pertama yang disebut dengan jahil wal istikbar. Jahil yang disebabkan karena sombong dan berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Datang orang menjelaskan, dia bilang enggak mau tahu. Dan betapa banyak orang dari jenis seperti ini. Ya, datang orang menjelaskan tentang hukum agama, tentang tauhid haramnya membangun kuburan, meninggikan kuburan, mengagungkan kuburan, dia bilang saya enggak mau tahu. Ya jahil disebabkan irad wal istikbar. Keberpalingan dan sombong. Sombong terhadap kebenaran. Ya. Dan kalau perbuatan itu merupakan kufur akbar, ya, perbuatan yang dia berpaling darinya, sombong darinya, itu dari jenis kufur akbar, ya, seperti misalnya menyembelih untuk selain Allah, dia lakukan perbuatan itu. Dia sembelih untuk selain Allah. Dikasih tahu, dia berpaling. Dikasih tahu, dia bilang saya enggak mau tahu, sombong. Bahkan dia tuduh orang yang ngasih tahu dengan tuduhan kamu ekstremis. Saya punya kiai, kamu punya kiai, sombong dia. Jelas? Maka kalau orang ini mengaku saya jahil, jahilnya itu bukan uzur. Bukan uzur, bukan penghalang jatuhnya hukum kafir kepada dia. Dia tetap kafir. Walaupun dia bilang saya jahil. Kenapa jahilnya dari jenis ini? Karena jahilnya dari jenis apa? Sombong ini. Ya. Yang kedua adalah jahil adamu bulughul hujjah. Itu jahil yang disebabkan oleh karena memang belum sampainya keterangan. Nah, yang kedua ini itu tentang seseorang yang dia punya semangat untuk mencari tahu kebenaran. Tapi sarananya tidak terpenuhi. Apakah tinggal di pedalaman atau tidak adanya sebuah media yang sampai kepadanya? Tidak adanya da'i yang menjelaskan, tapi semangat hatinya ingin tahu. Jikalau dia mengetahui, dia akan ikut. Ini yang kedua. Ya, jelas sekali perbedaannya dengan yang pertama. Nah, yang kedua ini, kalau dia katakan, saya jahil, saya enggak tahu. Ya, disebabkan oleh karena dia melakukan sesuatu yang haram atau sesuatu kekufuran, maka tidak ada hukum baginya. Wasahibuhu yu'dzar mutlaqan. Orang ini diuzur. Jelas. Dan yang ketiga ya ikhwah, jahlut tafrit, jahil yang disebabkan oleh karena kelalaian, tidak mau belajar. Tidak mau mencari tahu. Ya, tidak mau bertanya. Sehingga akhirnya dia terus dalam kemaksiatannya, terus dalam apa? Dalam kekufurannya. Ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama datang kepadanya keterangan, dia berpaling. Datang kepadanya ilmu, dia dustakan dengan sombong. Sedangkan yang ketiga ini, ya, dia yang nggak mau cari tahu, malah sibuk disebabkan oleh karena dunia dia, ya, sibuk disebabkan oleh karena keluarga dia. Kesibukannya dan semangatnya hanya mensejahterakan keluarganya, membangun usaha bisnisnya, sehingga akhirnya dia lalai dari mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan disebabkan karena kelalaiannya dia ini, dia tergelincir dalam syirik-syirik akbar, ikut tarekat Naqsyabandiyah. Yang mana tarekat Naqsyabandiyah ini ujung-ujungnya kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikut tarekat sufi-sufi yang kufur kepada Allah. Ya, seperti misalnya ajaran sufi Jalaluddin Ar-Rumi. Ya. Atau Hallaj yang mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla itu yahil, ya, bersatu dengan hambanya. Atau ajaran-ajaran kufuran lainnya. Disebabkan karena apa? Lalainya dia ini. Nah, berkenaan dengan kondisi yang ketiga ini, ikhwah sekalian muliakan Allah, terjadi khilaf di kalangan ulama. Sebagian memberi uzur, ya, sebagian lagi tidak memberi uzur. Dan yang dikuatkan di sini, Allahu a'lam adamu udrihi, bahwa orang itu tidak ada uzur baginya. Disebabkan oleh kenapa? Kelalaiannya. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama al-muhaqqiqun rahimahumullah. Nah. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, insyaallah kita bisa memahami ya jenis-jenis ya dan macam-macam kejahilan ini. Maka yang tidak diuzur itu dua. Yang pertama siapa? Orang yang jahil disebabkan karena sombong. Ya. Dan yang kedua, ala khilaf, meskipun ada khilaf di kalangan ulama, tapi yang kuat bahwa dia tidak diuzur yaitu siapa? Orang yang jahil disebabkan karena lalai mencari tahu tentang agama Allah Azza wa Jalla, sedangkan sarananya ada. La yudha. Nah, ini kita akan bahas juga masalah ini insyaallah pada babnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah perkara yang kedua, yaitu penghalang yang kedua. Kalau penghalang yang pertama tadi adalah apa? Bahwa pelakunya jahil. Baik, penghalang yang kedua adalah qala alla yakuna al-mu'ayyan mukraha. Perkara yang kedua dijelaskan oleh para ulama bahwa pelaku syirik akbar ini bukan melakukan syirik akbar itu, atau pelaku kekufuran itu bukan melakukannya dengan dipaksa. Jelas? Seperti misalnya orang yang mencaci Allah atau mencaci Rasulullah, ini kekufuran atau bukan kekufuran? Kekufuran. Tapi hukum kufur tidak bisa dijatuhkan kepada orang ini ketika dia lakukan perbuatan kufurnya dia itu karena dipaksa. Ada yang maksa dia. Ayo loh, caci Allah atau caci Rasulullah, kalau enggak kamu saya bunuh. Ya? Kemudian karena dia tahu bahwa orang yang mengancam ini benar-benar akan merealisasikan ancamannya, maka dia pun mengikuti kemauan orang yang mengancam ini. Maka dia pun akhirnya mencaci Allah atau mencaci Rasulullah. Dia lakukan kekufuran itu. Maka apa hukumnya, orang ini menjadi kafir atau tidak kafir? Kafir atau tidak kafir? Tidak. Kenapa? Karena dia lakukan perbuatan kufurnya itu karena apa? Karena dipaksa tadi. Ya. Berarti kalau kita ketahui orang yang melakukan kekufuran karena dipaksa tidak kafir. Sebaliknya, orang yang melakukan kekufuran ikhtiaran karena ya pilihan hidup, maka orang itu kafir atau tidak kafir? Kafir. Melakukan kekufuran sebagai pilihan hidup itu kekufuran. Jelas ya? Dan diantara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah kisah yang menimpa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Itu di awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dan Ammar ini dulu adalah seorang budak. Ya. Di mana ayahnya dibunuh, ibunya pun juga dibunuh, dan dia pun diancam untuk dibunuh kecuali kalau dia mau mengikuti kemauan ya orang-orang kufar ketika itu yang menindas dia. dia disiksa dengan siksaan yang keji. Kecuali kalau dia mau mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecuali kalau dia mau ya memuji para sesembahan-sembahan orang-orang musyrikin. Diancam untuk dibunuh dia. Diancam dengan siksa. Ya. Maka ketika dia dilepas oleh orang-orang musyrikin yang menyiksanya, dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Ya Ammar, ma wara'ak?" Apa yang kamu dapati wahai Ammar? "Qala syarrun ya Rasulullah, ma turiktu hatta niltu minka." Yang aku dapati keburukan ya Rasulullah, aku tidak dilepas sampai aku mencaci kamu, sampai aku memaki kamu. "Wa dzakartu alihatahum bi khair," dan aku sebut sesembahan-sembahan mereka dengan kebaikan. Aku puji sembahan-sembahan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ammar, "Kaifa tajidu qalbak?" Seperti apa hatimu ketika kamu lakukan kekufuran itu? "Qala mutma'innan bil iman." Tetap kokoh di atas keimanan. Maka dari sini kita ketahui bahwa paksaan itu hanya bisa dilakukan kepada apa? Kepada ucapan. Hanya bisa dilakukan oleh perbuatan. Hanya bisa diterapkan. Paksaan itu hanya bisa diterapkan kepada ucapan. Dan hanya bisa diterapkan kepada apa? Kepada perbuatan. Tapi hati bisa dipaksa? Tidak bisa dipaksa. Tapi kalau Ammar bilang bahwa hatiku condong kepada kekufuran, kafir dia. Maka ketika Ammar bilang, tatkala Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana hatimu?" "Hatiku tetap di atas keimanan ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun merekomendasikan kepada Ammar, "In 'adu fa'ud." Kalau balik lagi dia menyiksamu, kembali lagi mereka menyiksamu, maka lakukan lagi apa yang mereka mau. Bahwa tidak memudaratkan keimananmu. Bahwa demikian tidak memudaratkan dan tidak mencederai keimananmu. Tapi ini juga bukan merupakan dalil bagi orang-orang murjiah bahwa keimanan itu hanya keimanan hati. Kenapa? Karena konteks dan bingkai masalah ini itu dalam perkara apa? Dalam perkara seseorang yang dipaksa untuk kufur. Maka boleh dia kufur, tapi dengan apa? Dengan lisan atau dengan perbuatan. Ya, karena mungkin saja ada orang berdalil dengan kisah ini, dengan mengatakan bahwa orang yang melakukan kufuran dengan lisannya, orang yang melakukan kufuran dengan perbuatannya, dia tidak menjadi kafir. Ya, karena kekufuran, karena keimanan itu adalah keimanan hati. Dan ini bertentangan dan berseberangan dengan akidah Ahlussunnah, di mana Ahlussunnah mengatakan bahwa keimanan itu apa? Keimanan itu ucapan dengan lisan. Ucapan dengan lisan itu masuk ke dalam konsep iman. Kemudian juga apa? Wa'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, itu konsep iman. Dan yang ketiga apa? Wa'amalun bil jawarihi wal arkan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Artinya keimanan itu bukan hanya dengan keimanan hati saja seperti apa yang dipahami oleh orang-orang al-murji'ah. Jadi ayo ikhwah sekalian dimuliakan Allah, ini dalil. Maka ketika Ammar ya mengatakan bahwa hatiku tetap di atas keimanan ya Rasulullah, maka Rasulullah pun merekom kepadanya, merekom dia. Kalau mereka lagi menyiksamu ya Ammar, dan memaksamu untuk mencaci aku, mencaci Allah, ya, dan memaksamu untuk agar kamu memuji sesembahan-sembahan mereka, maka lakukan seperti apa yang mereka lakukan, seperti apa yang mereka minta kepadamu. Bahwa itu tidak akan mencederaimu. Meskipun perbuatanmu itu perbuatan kufur, meskipun ucapanmu itu ucapan kufur, tapi kamu di sini lagi dipaksa. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau seseorang melakukan kekufuran dengan lisan dia, melakukan kekufuran dengan perbuatan dia, ikhtiaran sebagai pilihan hidup, bukan di bawah paksaan, bukan di bawah penindasan, kafir gak dia? Kafir. Dia menjadi kafir disebabkan karena kekufurannya. Ya. Meskipun yang kufur di situ lisan, meskipun yang kufur di situ apa? Perbuatan. Kemudian dia berdalil, "Hati saya tetap kok di atas keimanan." Enak aja kamu, semprul. Ya, keimanan itu bukan hanya apa? Bukan hanya hati. Ya, dia sujud kepada kuburan misalnya. kepada selain Allah, dia sujud tanpa paksaan. Kemudian dia bilang, hati saya tetap pada keimanan, yang mendingkan hati. Kemudian dia berdalil dengan hadis Ammar. Mungkin tidak orang berdalil dengan hadis Ammar dalam kasus seperti ini? Mungkin. Maka apa jawaban kita? Hadis Ammar ini dalam konteks orang yang dipaksa. Itu dipahami seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Ammar, kata Ammar, mutmainnan bil iman ya Rasulullah, aku dapati hatiku tetap di atas keimanan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau mereka kembali menyiksamu, maka penuhi permintaan mereka lagi. Disitulah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya dalam masalah ini. Nah, ini merupakan kaidah. Ayat ini merupakan kaidah dalam perkara ya paksaan dalam kekufuran. Yaitu surat An-Nahl ayat 106. Ya, surat An-Nahl ayat 106. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadab. Kata Allah Azza wa Jal, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanan dia, ya, apakah dengan ucapan, apakah dengan perbuatan, apakah dengan hati, ataukah dengan apa? Saya bisa nambahin, kita pernah sebutkan ikhwah bahwa kufur itu ada empat. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan hati, bisa dengan apa? Keraguan. Maka firman Allah, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, ya, apakah dengan salah satu dari empat hal ini? Ucapan, perbuatan, hati, atau dengan keraguan. Maka baginya murka Allah Azza wa Jal. Fa'alaihim ghadab. Baginya murka dari Allah Azza wa Jal. Illa, katanya, kecuali kalau orang itu man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dia dipaksa melakukan kekufuran sedangkan hatinya tenang di atas keimanan. Berarti yang gak bisa dipaksa untuk melakukan kekufuran itu apa? Hanya hati. Hati gak bisa dipaksa. Apa hanya mengecualikan hati? Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap di atas keimanan. Adapun ucapan, tadi kita sudah sebutkan di depan, ada empat: ucapan, ada perbuatan, ada hati, ada keraguan. Berarti yang bisa dipaksa itu hanya ucapan dan apa? Dan perbuatan. Tapi hati harus tetap di atas keimanan kalau ada seorang dipaksa, ya. Walakin man syaraha bil kufri sadra. Adapun orang-orang yang tenang dengan kekufuran, hatinya tenang dengan kekufuran, maka dialah yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, ya, orang yang melakukan kekufuran, ya, dan dia dipaksa untuk melakukannya, dia menjadi kafir. Dia menjadi kafir. Ya, naam. Orang yang melakukan kufuran dan dia dipaksa dalam melakukan kufurannya, kemudian dia lakukan itu, ya, maka dia menjadi kafir kalau hatinya tenang di atas kufuran. Sedangkan kalau hatinya tetap tenang di atas keimanan, walaupun lisannya mengucapkan kekufuran, walaupun perbuatan anggota badannya melakukan kufuran, dia tidak menjadi kafir selagi hatinya tetap tenang di atas keimanan. Ya. Jadi ini ada dua perkara berkenaan dengan orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa dan hatinya tenang di atas kekufuran, orang yang dipaksa kufur dan hatinya tenang di atas kekufuran. Yang kedua, orang yang dipaksa kufur dan hatinya tenang di atas keimanan. Siapa yang kafir? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya. Dan di akhir pembahasan tentang Nawaqidul Islam, tentang pembatal-pembatal Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, ya, ketika beliau menyebutkan pembatal-pembatal keislaman, bahwa kata beliau, tidak ada beda pada pembatal-pembatal ini semua antara orang-orang yang melakukannya karena sungguh-sungguh. Artinya pilihan hidup, melakukan kufur secara sebagai pilihan hidup. Ya, dia memang pengen ngerjainnya. Ya. Dengan orang yang melakukannya karena takut. Ya. Dan orang yang melakukannya yang ketiga, ya, karena main-main. Ya. Dan dengan ya orang yang melakukannya ya disebabkan tadi apa yang pertama? Sungguh-sungguh, yang kedua main-main. Yang ketiga disebabkan karena takut. Ya. Bahwa orang-orang itu kafir, pelaku dosa, pelaku kekufuran itu semua, ada disebutkan ada 10. Pelaku kekufuran itu semuanya mereka kafir, walaupun landasannya ini karena ini, karena sungguh-sungguh, kemudian kedua karena main-main, yang ketiga karena takut. Dan tidak ada yang selamat kecuali orang yang melakukannya karena mukroh, karena dipaksa. Ya. Sehingga ada 5 keadaan di sini. Ada 4 atau ada 5? Ada 5 keadaan. Yang melakukan kekufuran karena sungguh-sungguh. Kafir atau tidak kafir? Kafir. Yang melakukan kekufuran karena main-main, istihza. Kafir atau tidak kafir? Kafir. Yang ketiga, orang yang melakukan kekufuran karena takut. Cuma takut aja dia. Enggak dipaksa, takut. Takut sama bosnya. Dia lawan kufuran. Ya. Takut kepada masyarakatnya, dia lawan kufuran. Enggak ada ancaman, enggak ada paksaan. Cuma takut aja, takut berkurang rezekinya, takut berhilang kedudukan, hilang kedudukannya, takut ya, hilang posisinya. Takut dicemooh, cuma takut aja. Orang itu kafir. Ya, yang keempat, orang yang dipaksa dan hatinya tenang di atas kekufuran, kafir juga. Yang selamat hanya yang kelima, yaitu siapa? Orang yang dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Jelas, ikhwan? Jadi 5 keadaan ini, pelaku kekufuran semuanya kafir kecuali satu. Yang dipaksa melakukan kekufuran dan hatinya tenang di atas keimanan. Maka dari penjelasan dan uraian ini semua, ya, orang yang dipaksa itu adalah orang yang terpenuhi padanya kriteria. Baru dia masuk ke dalam kategori dipaksa. Enggak sedikit-sedikit langsung, saya dipaksa, gitu kan. Padahal cuman diancam dikurangi gajinya. Kalau kamu enggak ikut perayaan kufur itu misalnya, atau seremoni kufur itu, kamu saya potong gajinya loh. Cuma ditakut-takuti. Kemudian dia ikut, kemudian dia bilang, saya dipaksa. Ya, ini namanya tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip. Ya, hidup hanya karena ukurannya materi. Maka kriteria-kriteria itu yang pertama, bahwa paksaan itu bukan kepada akidah hati. Bukan kepada keyakinan hati. Ya, alla yakuna al-ikra ala aqidatil qalb, karena keyakinan hati tidak bisa dipaksa. Karena keyakinan hati itu tidak bisa dipaksa, tidak ada paksaan pada akidah hati. Ya. Kemudian yang kedua, an yakuna al-mukri qadiran ala tahqiqi ma au'ada bih. Bahwa yang memaksamu untuk kufur itu benar-benar dia memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia ancamkan. Ya. Kalau yang ngancam yang anak kecil, ayo. Ini anak kecil gitu kan ngancam kita. Misalnya orang dewasa, ayo pergi sana ke Mbah Priok misalnya. Kita minta sana, awas lo, ngancam lo. Misalnya gitu kan, anak kecil. Kemudian dia pergi, saya dipaksa, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena yang memaksa harus pihak yang mampu mewujudkan. Apa yang dia ancamkan? Ya, seperti memang dia punya kekuatan, seperti memang dia punya sejarah yang kelam misalnya, ya, tukang paksa gitu. Yang kedua, yang ketiga, an yakuna al-mukrah ajizan 'anil khalas. Yang ketiga, yang dipaksa enggak mampu untuk melarikan diri, menyelamatkan diri. Seperti misalnya tangannya diikat, kakinya diikat. Yang dipaksa untuk melakukan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dia dikurung suatu tempat, dipaksa untuk melakukan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak mampu dia untuk al-khalas, melarikan diri. Yang ketiga, yang keempat, an yakunal mukrah bihi fawriyan. Yang keempat, bahwa ancamannya itu akan dia rela diwujudkan segera. Ya bukan ntar lo ya, kalau lo masih begitu gua ancam lo ya, ntar. Ya udah ntar aja, ya kan? Kalau emang ternyata nggak, dia nggak mampu untuk mewujudkan, ya nggak usah kita lawan kufuran. Tapi dia adalah orang yang mampu untuk mewujudkannya, kita pun gak bisa berlepas darinya, dan dia bisa wujudkan segera, maka dialah orang yang dipaksa. Ya, nah, ini dalam ikhwan, jadi ada berapa? Ada empat. Ada empat kriteria, ya, di mana orang itu dikatakan bahwa dia sedang dipaksa untuk melakukan kufuran. Yaitu ancamannya kepada lisan atau perbuatan. Yang kedua, yang mengancam mampu mewujudkan. Yang ketiga, yang diancam tidak bisa berlepas diri. Dan yang keempat, ancamannya itu ya tampak segera akan dikerjakan. Tapi berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walayat tsaniyah qawluhu ta'ala man kafara billahi min ba'di imani illa man nukriya wa qalbu mutmainnun bil iman walakin man syarah bil kufri sadran. Ayat yang terdapat dalam surat An-Nahl 106 itu ya, tentang orang yang dipaksa melakukan kufuran, bahwa Allah tidak memberi uzur kecuali orang yang mengerjakan kufuran sedangkan hatinya apa? Tetap di atas keimanan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengomentari ayat ini. Kata beliau, falam ya'zirillahu min haula illa man ukrih ma kauni qalbihi mutmainnun bil iman. Maka dalam ayat ini Allah tidak kasih uzur kepada pelaku kesyirikan, kepada pelaku kekufuran, ya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap di atas keimanan. Cuma dia yang dikasih uzur untuk melawan kekufuran itu. Ya. Wa amma ghayru hadza faqad kafara ba'da imanihi. Adapun selain dari gambaran ini, selain dari bentuk ini, maka pelaku kekufuran itu berarti dia telah kafir setelah keimanannya. Sawa'un fa'alahu khaufan. Sama saja, apakah dia lakukan perbuatan kekufuran itu karena takut? Cuma takut. Takut bukan dipaksa ya, ikhwan ya. Jangan samakan, takut dengan dipaksa. Dipaksa itu, orang mungkin terpaksa melakukan kekufuran karena takut. Tapi orang yang takut belum tentu dipaksa. Ya, berapa banyak sekarang orang yang cuma takut saja dengan rezekinya. Orang yang cuma takut saja dengan apa? Ya, dengan kedudukannya. Sehingga dia lawan kufuran-kufuran itu. Hanya karena takut. Takut dengan ya, nama besarnya. Sehingga dia jatuh kepada kufuran-kufuran itu. Takut dengan jabatannya. Sehingga dia lawan kufuran-kufuran itu. Kafir dia. Orang yang takut lawan kufuran, dia kafir. Jelas? Sawa'un fa'alau khawfan au mudaratan. Apakah dia lakukannya karena takut atau mudarah? Mudarah itu, ya, dia pertaruhkan agamanya untuk kepentingan dunia. Dia pertaruhkan agamanya untuk kepentingan dunia. Dia tinggalkan perkara agama dia untuk kepentingan, ya, dunia dia. Itu mudarah. Ya. Berbasa-basi dalam perkara kekufuran. atau musyahatan di watanihi atau ahlihi atau asyiratihi. Begitu juga ya, bahwa orang itu menjadi kafir disebabkan kufurannya jika dia musyahatan bi watanihi aw ahlihi aw asyiratihi, ya, disebabkan karena menjaga ya keluarga dia, menjaga ya masyarakat dia, ya, kemudian dia lakukan kekufuran itu. Ya, hanya disebabkan oleh karena takut berkurangnya kedudukan, takut berkurangnya ya penghormatan. Nah, mempertahankan kekufuran karena ya ini adalah peninggalan prasejarah yang akan menambahkan devisa kepada negara, sehingga dibangunlah ya situs-situs kekufuran itu. Ya sudah Allah Azza wa Jalla tenggelamkan disebabkan oleh karena bencana alam, ini malah dipugar kembali untuk dibangun kembali, sehingga akhirnya orang-orang ya melakukan kekufuran-kekufuran itu. Ya untuk nama negaranya, untuk menjaga nama keluarganya, untuk menjaga nama masyarakatnya. Au malihi, atau karena harta dia. Takutnya dia berkurangnya harta, sehingga dilawan kufuran, maka orang itu menjadi kafir. Au fa'alahu ala wajhil mazah, atau melakukan kekufuran karena main-main, senda gurau. Ini kita sudah bahas bahwa melakukan kekufuran main-main ini adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Au li ghairi dzalika min al-aghrad, atau maksud-maksud yang lainnya. Karena maksud-maksud manusia dalam melakukan kekufuran itu bisa banyak. Ya, bisa seperti apa yang disebutkan atau yang tidak disebutkan. Ya. Karena mendatanya satu persatu. Ya, ini adalah perkara yang sulit. Intinya Allah hanya memberi uzur kepada siapa? Cuma satu. Siapa dia? Hanya orang yang bukroh, orang yang dipaksa, tapi itu pun juga harus apa? Hatinya tenang di atas keimanan. Kalau dipaksa tapi hatinya tenang di atas kufuran, kafir dia. Baik. Kemudian yang terakhir ayol ikhwah, dan merupakan pengalang dari dijatuhkannya hukum kafir kepada pelaku kufuran atau pelaku kesyirikan, alla yakuna al-mu'ayyanu muta'awwila, yaitu pelaku kufuran itu bukan melakukannya karena takwil. Ya, karena takwil ya, seperti misalnya ya kisah orang-orang yang mereka minum annabi ya disebabkan karena takwil, minum khamar yang diambil dari apa? Dari saripati buah anggur. Ya, mereka mentakwil bahwa hal itu halal. Maka tidak bisa diilzam, tidak bisa dipaksakan kepada orang yang mentakwil perkara ini kemudian dia dituduh telah mengharamkan yang atau telah menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Nah, ini pembahasan insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya ada tiga ya kita bisa sebutkan di sini berkenaan dengan ya ketentuan yang kedua, yaitu intifaul mawani', tidak boleh terdapat padanya penghalang. Bahwa penghalang-penghalang itu yang pertama adalah apa? Ya, bahwa pelakunya bukan orang yang jahil atau pelakunya itu jahil. Ini penghalang yang pertama. Kemudian yang kedua, ini penghalang yang kedua, ya pelakunya bukan orang yang dipaksa. Dan penghalang yang ketiga, bahwa pelakunya ya bukan orang yang mentakwil. Karena orang yang melakukan kufuran karena takwil, ya maka dia tidak dijatuhi kepadanya hukum kufur. Tapi sedikit saya garis bawahi di sini bahwa takwil itu bukan dalam perkara-perkara yang besar lagi. Karena perkara-perkara yang besar seperti sujud kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Azza wa Jal, ya, walaupun orang melakukannya karena takwil, ya, orang itu tetap dijatuhi kepadanya hukum kafir. Karena takwil ini tidak berlaku dalam perkara-perkara besar, sehingga nanti akan datang pembahasannya. Ya, seperti itu. Wal ilmu innallah, semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menganugerahkan kepada kita taufik untuk mengamalkannya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Sampai di sini kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.